Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan kepada kita dalam kajian kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada Allah, kepada kita ya, dalam mempelajari ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar di atasnya. Pada malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma yang diambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada file PDF antum bisa melihat di halaman 31. Nah, kita sudah menyelesaikan pembacaan sampai pada ayat yang ke-25. Pada ayat yang ke-25 bahwa orang-orang kafir tidaklah mendapatkan kesejukan, tidak pula mendapatkan minuman. Ya, pada ayat ke-24 tidak disebut tidak ada kesejukan, perasaan dingin yang menyenangkan ataupun minuman bagi mereka. Illa hamima wa ghassaqa, pada ayat ke-25 dinyatakan kecuali yang mereka dapatkan hanyalah hamim dan ghassaq. Nah, hamim adalah suatu hal yang sangat panas, air yang sangat panas, sedangkan ghassaq adalah perasan penduduk neraka, nanah, darah, keringat dari penduduk neraka. Oke, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-26. Di halaman 31 pada kalimat pada baris yang kelima Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan wa idza ijtama'at hadhihi al-anwa' min al-'adzab kana dzalika ziyadah fi mudha'afati al-'adzab alaihim. Jika terkumpul macam-macam azab ini, maka itu adalah tambahan dalam pelipat gandaan azab untuk mereka. Mereka mendapatkan azab yang berlipat-lipat, yang begitu banyak. Nah, jazaa'u wifaqa. Ya, pada ayat yang ke-26 Allah Ta'ala menyatakan jazaa'u wifaqa. Ini adalah balasan yang sesuai. Ay yujzauna bidzalika jazaa'an muwafiqan li a'malihim min ghairi an yudhlamu. Artinya, mereka mendapatkan balasan itu sebagai balasan yang sesuai, setimpal, tepat dengan amalan-amalan mereka. Mereka tidak didzalimi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yadhlimu an-nasa syai'a. Walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah tidaklah mendzalimi manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Quran surat Yunus ayat 44. Jadi orang yang masuk neraka mendapat azab yang sesuai dengan amalan mereka. Allah tidak zalim kepada mereka. Tidak ada orang yang sebenarnya tidak layak masuk neraka, kemudian dimasukkan neraka. Tidak ada orang yang tidak berdosa, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Allah tidak zalim. Allah adil. Balasan bagi penduduk neraka itu sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah hanyalah berkisar antara fadl dan adil. Fadlun, keutamaan, tambahan kebaikan yang Allah berikan. Rahmat, fadl, wa adl, dan adil. Yang diazab di neraka itu mendapat azab sesuai dengan perbuatan mereka, keadilan dari Allah. Yang masuk ke dalam surga, ke dalam jannah, itu mendapat fadlun minallah, tambahan kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah. Ya. Fahadha aljazaa' muwafiq mutabiq li a'malihim. Balasan ini tepat sesuai dengan amalan mereka. Tsumma bayyana wajhal muwafaqah. Kemudian Allah menjelaskan sisi ketepatan adabnya. Ay muwafaqatu hadzal adab lil a'mal. Faqala innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Pada ayat berikutnya, ayat ke-27 dan ayat yang ke-28. Allah jelaskan kenapa mereka layak mendapatkan azab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dulunya saat hidup di dunia tidaklah mengharapkan hisab. Artinya mereka tidak beriman akan adanya hisab, perhitungan amal setelah kematian. Wakadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Tidak membenarkan ayat-ayat kami, tapi mendustakannya. Nah. Fadzakara inhirafahum fil aqidah wa inhirafahum fil qaul. Maka di sini Allah menyebutkan penyimpangan mereka dalam hal akidah dan penyimpangan mereka dalam ucapan. Dalam hal akidah, mereka tidak beriman akan datangnya hisab. Mereka tidak yakin akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan. Dalam hal ucapan, mereka mendustakan. Mendustakan para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ay la ya'maluna an yuhasabu. Bal yunkiruna al-hisab. Artinya mereka tidak mengangankan akan dihisab. Bahkan mereka mengingkari akan adanya hisab, akan adanya perhitungan amal. Nah, mereka sudah diberitahu oleh para rasul. Mereka bisa mempelajari ajaran para rasul, bukan karena mereka tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Kemudian mengingkari. Yunkiruna al-ba'tsah. Yaqulun, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Disebutkan pada ayat yang lain, tidaklah kehidupan kami ini kecuali hanya kehidupan dunia saja. Kami ada yang mati, ada yang hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membuat kami binasa, mati, kecuali waktu, zaman. Kalau sudah waktunya mati, tapi tidak akan dibangkitkan lagi. Kata mereka begitu. Kami ada yang masih hidup, ada yang mati. Kalau sudah waktunya mati, tapi tidak akan dibangkitkan. Tidak akan mempertanggungjawabkan amal setelah kematian. Itu keyakinan mereka. Pengingkaran mereka terhadap ajaran para nabi yang memberitahukan bahwa setelah kematian akan dibangkitkan, akan menerima akibat dari perbuatan di dunia. فلا يرجون حسابا يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك. Maka mereka tidaklah mengharapkan hisab karena mereka mengingkari akan adanya hisab. Hadhihi aqidatu qulubihim, ini adalah akidah hati mereka. Amma alsinatuhum fayukadzibun yaquluna hadza kadzib hadza sihr hadza junun wa ma asbaha dzalik. Adapun lisan mereka, mereka mendustakan. Mereka mengatakan ini dusta, ini adalah sihir, ini adalah orang gila. Nah, Nabi, utusan Allah, manusia-manusia terbaik, yang akhlaknya baik, bertakwa, hatinya paling bersih, dikatakan pendusta, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila. Waliyadulillah. Kama ja'a fi kitabillah, ma yasifu bihi ha'ula'il mukadzibuna rusulallah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat mereka yang mendustakan para Rasul Allah. Kama qala Azza wa Jal, sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, kadhalika ma atal ladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah, tidaklah ada Rasul sebelum mereka yang datang kecuali mereka berkata, ini adalah tukang sihir, ini adalah orang yang gila. Adz-Dzariyat ayat 52. Wa qala Allah ta'ala 'anil mukadzibin li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir berkata, Allah berfirman tentang orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata, ini adalah tukang sihir yang pendusta. Al-Yawbillah. Surat Sad ayat ke-4. Waqalu innahu syair. Mereka kadang juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang penyair. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Atau mereka berkata, ini tukang syair, penyair, yang kami tunggu kematiannya. Surat At-Tur ayat 30. Waqalu ya ayyuhalladhi nuzzila alaihi dhikr, innaka lamajnun, law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Dan mereka, orang-orang kafir itu berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya al-dhikr, Al-Quran dan Sunnah sebagai wahyu, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang gila. Law ma ta'tina bil malaikah, kenapa engkau tidak datang bersama dengan malaikat yang mendampingimu? In kunta minas sadiqin, jika engkau orang yang benar. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW itu banyak alasan untuk menolak. Kalau kami mendapat ajakan dari orang yang sama dengan kami, manusia juga seperti kami, kami tidak mau. Mestinya engkau datang bersama malaikat. Yang kami tahu itu malaikat untuk meyakinkan kami. Alasan saja untuk tidak beriman. Surat Al-Hijr ayat 7. Ayat 7. Walaula anna Allah thabata aqdama ar-rusul wa sabbarahum ala qaumihim ma sabaru ala hadzal amri. Kalaulah Allah tidak mengokohkan para rasul dan tidak memberikan kesabaran kepada para rasul terhadap ucapan-ucapan yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan dari kaumnya, maka para rasul itu tidak akan bisa sabar. Jadi kesabaran para rasul itu, kekuatan para rasul dalam kokoh di atas al-haq, itu karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga, kalau ingin istiqomah, minta tolong kepada Allah dan mencontoh para Rasul. Thumma inna qaumahum al-mukadzibina lahum lam yaqtasiru ala hadha bal adawhum bil fi'li kama fa'alu ma'ar rasul alaihi salatu wassalam min al-adiyah al-azimah bal adawhum bihamli silah alaihim. Kemudian sesungguhnya kaum yang mendustakan para rasul itu tidak cukup hanya bersikap demikian saja. Tidak cukup hanya mendustakan, mengucapkan ucapan yang menyakitkan saja. Tidak cukup hanya itu. Tapi mereka juga menyakiti para rasul itu dengan perbuatan. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam berupa sikap-sikap yang menyakitkan, yang sangat menyakitkan. Bahkan mengangkat senjata memerangi Rasul. Jadi tidak hanya ucapan yang menyakitkan, tapi juga perbuatan. Bahkan memang ada rencana untuk membunuh Rasul. Nah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ جَزَاءً مُوَافِقًا مُطَابِقًا لِعَمَلِهِ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. Barang siapa yang seperti ini keadaannya, maka balasannya jahannam adalah balasan yang sesuai tepat dengan perbuatannya. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang mulia, ayat yang kita baca ini, jazaa'u wifaqah, bagi balasan yang sesuai. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka dulunya tidak mengharapkan hisab karena mereka tidak beriman terhadap hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya pendustaan, sangat mendustakan. Nah, itu adalah tafsir sampai ayat yang ke-28. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-29 dari surat An-Naba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu telah kami perhitungkan, sudah kami ketahui ilmunya, ada di dalam kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz. Nah, artinya takdir semua yang baik dan yang kecil maupun yang besar telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kalau dalam hadis disebutkan 50 ribu tahun, ditulisnya itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Nah, kulla syai'in yashmal ma yaf'aluhu Allahu 'azza wa jalla min al-khalqi wat tadbir fil kaun wa yashmal ma ya'maluhu al-'ibad min aqwal wa af'al wa yashmal kulla saghirin wa kabir. Segala sesuatu yang tertulis di dalam takdir itu, di dalam Lauhul Mahfuz itu, mencakup perbuatan Allah berupa penciptaan ataupun pengaturan di alam semesta ini. Nah, juga mencakup perbuatan-perbuatan hamba, ucapan-ucapan hamba. Fulan berbuat ini di tempat ini dalam kondisi seperti ini. Ya, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wa yashmal kulla saghirin wa kabir, mencakup segala yang kecil maupun yang besar. Ahsaynahu artinya dhabatnahu bil ihsa' ad-daqiq alladhi la yakhtalif. Kami kokohkan ya secara rinci, teliti, tidak ada yang menyelisihinya. Artinya benar-benar detail, rinci, tepat dan benar sesuai keadaan. Tidak luput dan salah. Kitaban yakni kutuban, وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Ta'ala menuliskan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Qadar. Nah. Wa min jumlati dhalik a'mal bani Adam fa innaha maktubah. Di antara yang tercatat di dalam takdir di Lauhil Mahfuz itu adalah amalan-amalan anak Adam tertulis. Bal kullu qawlin yuktab, bahkan setiap ucapan tertulis. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan suatu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib, selalu mengawasi. Hati selalu hadir, selalu ada malaikat yang mencatatnya. Ucapan apapun tercatat. Surat Qaf ayat 18. Raqibun ya'ni muraqib. Raqib artinya dia selalu mengawasi. Tidak lengah, tidak lalai. Wal atid ya'ni al-hadir. Atid artinya adalah hadir. Tidak ghaib. Tidak pernah absen. Wadakhala rajulun 'ala al-Imam Ahmad rahimahullah wa huwa marid ya'innu min maradih. Ada seorang laki-laki masuk menemui al-Imam Ahmad rahimahullah pada saat al-Imam Ahmad sedang sakit. Beliau merintih dari sakitnya. Orang sakit kadang merintih ya, ada ucapan-ucapan yang sebenarnya bukan perintah, bukan permintaan, tapi mengaduh dari sakitnya. Ya innu. Kalau orang sakit misalkan gitu. Itu merintih, ya innu. Nah, Imam Ahmad awalnya merintih beliau. Ada terdengar suara yang menunjukkan beliau kesakitan. Faqala lahu, maka orang itu berkata ketika mendengar rintihan Al-Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, inna tawusan wa huwa ahadut tabi'in al-mashhurin yaqul inna anina al-marid yuktab. Wahai Abu Abdillah, wahai Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad ini Abu Abdillah, ya. Nah, dari Imam Empat Mazhab itu semua kunyahnya Abu Abdillah kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Nah. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, inna tawusan wa huwa ahadut tabi'in al-mashhurin yaqul. Sesungguhnya Tawus, yaitu salah seorang dari kalangan tabi'in yang masyhur berkata, inna aninal marid yuqtab. Sesungguhnya rintihan atau erangan orang yang sakit akan ditulis, tertulis oleh malaikat. Nah, Al-Imam Ahmad disebutkan kepada beliau ucapan seorang tabi'in, beliau mengikuti nasihat itu, menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad itu sebenarnya mengikut salaf, mengikut orang soleh yang mendahului beliau. Orang-orang soleh yang alim yang mendahului beliau. Ketika diberitahu bahwasanya Tawus, salah seorang tabi'in yang masyhur berkata, sesungguhnya erangan atau rintihan, suara mengaduh dari orang sakit akan dicatat, fatawakkafa rahimahullahu anil anin, khaufan min an yuktab alihi anin maradihi. Maka beliau, semoga Allah merahmatinya, terdiam. Berhenti untuk mengeluh, mengaduh, merintih, khawatir dicatat rintihan sakitnya itu. Insyaallah. Kalau rintihan saja itu akan dicatat. Fa kaifa bi aqwal la hadd laha wa la mumsik laha. bagaimana dengan ucapan-ucapan lain yang tidak ada batasnya, tidak ada yang menghalanginya, ucapan yang diumbar begitu saja, berbicara kesana kemari, tidak dipikir, bebas berbicara, bahaya. Al-fad tatra tiwal al-lail wal-nahar wala yuhsab laha lisan. Lafad-lafad yang diucapkan malam dan siang, apakah tidak dihisab? Tentu dihisab. Nah, kalau rintihan dari orang yang sakit saja dihisab oleh Allah, dicatat, maka ucapan-ucapan lain tentunya akan tertulis dan akan dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati berbicara. Nah, kalau tidak bisa berbicara yang baik, diamlah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi memberikan bimbingan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang baik atau diam. Kalau dia tidak bisa memberikan ucapan yang baik, tidak bisa beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang pada kebaikan, atau memberikan kegembiraan kepada saudaranya sesama muslim, menanyakan kabar untuk saling akrab, bagaimana kabar antum, dengan tersenyum, ini ucapan yang baik. Tujuan pertanyaan bagaimana kabar antum itu adalah untuk memancing syukur kepada Allah. Alhamdulillah saya mendapat nikmat yang banyak dari Allah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah saya baik. Nah, ini ucapan baik. Kalau kita tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, baik itu artinya baik secara lafadznya ataupun secara tujuannya. Ucapan hal-hal yang sifatnya duniawi bisa masuk kategori baik kalau mengarahkan orang pada kebaikan. Nah, ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam. فَكُلُّ شَيْءٍ يُكْتَبْ حَتَّى الْهَمْ يُكْتَبْ إِمَّا لَكَ وَإِمَّا عَلَيْكَ. Segala sesuatu dicatat, tercatat oleh malaikat yang raqib, atid, yang selalu mengawasi dan selalu hadir, sampai-sampai alham. Alham itu artinya tekad, keinginan. Keinginan untuk berbuat. Kehendak untuk berbuat. Itu juga dicatat. Apa yang akan dia lakukan. Masih belum dilakukan, itu sudah dicatat. Bisa jadi alham itu imma laka, baik untukmu, wa imma alaik, atau buruk untukmu. Man hamma bisayyi'ah falam ya'malha ajizan anha fa innaha tuktab alaih. Barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan suatu kejahatan, melakukan dosa, dan dia tidak bisa melakukannya karena tidak mampu, maka dosa itu sudah dicatat untuk dia. Nah, ada seorang sudah berniat untuk mencuri, misalkan. Sudah berniat untuk mencuri. Dia sudah beli alat. Dia sudah starter, dia sudah hidupkan mesin motornya. Kendaraannya sudah dihidupkan. Dia pakai motorcycle, pakai sepeda motor. Nah, ternyata hujan deras, maka dia tidak jadi. Dia tidak jadi mencuri. Ajizan anha, tidak mampu mencuri, karena dia pikir, aduh, ada halangan, ada hambatan. Sebenarnya saya ingin masih untuk mencuri. Maka keinginan dia itu dicatat sebagai dosa. Nah, ketika dia sudah berusaha, kemudian sudah melangkah dan mempersiapkan segala hal ke sana, Wa in hamma biha wa tarakaha lillah fa innaha tuktab lahu. Kalau dia menggagalkan rencana dia dan meninggalkannya karena Allah, maka akan dicatat pahala untuknya. Ketika akan mencuri, dia tidak jadi mencuri bukan karena takut hujan, bukan karena takut polisi, bukan, tapi karena takut kepada Allah. Dia baru ingat, astagfirullah, ini kan dosa, saya tidak jadi melakukannya. Kalau dia tinggalkan karena Allah, maka tercatat pahala bagi dia. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, Muslim dalam kitab Al-Iman. Nah, jadi orang yang akan berbuat jahat itu ada dua. Ketika dia tidak jadi melakukannya. Yang pertama, tidak jadi melakukannya sudah berniat kuat tapi tidak mampu. Ada hambatan, tidak mampu. Maka tercatat berdosa, sudah tercatat dosa. Walaupun dosanya masih di bawah kalau dia melakukan perbuatan itu. Nah, tapi ada catatan dosa bagi dia. Kalau dia meninggalkan bukan karena Allah, meninggalkannya itu karena tidak mampu berbuat. Nah, yang kedua adalah seorang yang sudah bertekad untuk berbuat dosa, tapi kemudian dia tidak jadi berbuat, dia tinggalkan karena Allah, takut karena Allah. Maka tercatat pahala bagi dia. فَلَا يُضَيَّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَهُ كِتَابًا. Tidak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang terluputkan dari catatan takdir itu. Segala sesuatu kami catat secara detail, rinci, tepat dalam kitab, dalam lauhul mahfuz. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. فَذُوقُوا, maka rasakanlah. فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab. وَالْيَذُ بِاللَّهِ. هذا الأمر للإهانة والتوبيخ. Perintah ini untuk menghinakan dan mencela mereka. Fadhuqu, rasakanlah, itu perintah. Tapi perintah yang apa? Perintah untuk menghinakan dan mencela mereka. Yakni yuqalu li ahli an-nar, dzuqul adzab ihanah wa tawbihan. Artinya dikatakan kepada penduduk neraka, rasakanlah azab, yang azab ini adalah bentuk penghinaan dan celaan bagi kalian. Falan nazidakum illa azaba, maka kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab. Falan nukhaffif ankum bal wala nubqikum ala ma antum alayh, kami tidak akan meringankan siksaan bagi kalian, kami tidak akan biarkan kalian seperti itu terus, kami akan tambah dengan azab. Fi quwwatihi wa muddatihi wa naw'ihi, yang azab itu akan datang lebih lagi dari sisi kekuatannya, dari sisi lamanya, dari sisi macamnya. Waliyadzubillah, kami akan tambah kepada kalian azab yang lebih dahsyat dari ini, kami akan tambah kepada kalian azab yang lebih lama dari ini, kami akan tambah kepada kalian azab yang lebih banyak jenisnya dibandingkan ini. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. اللهم إنا نعوذ بك من النار, اللهم إنا نعوذ بك من النار, اللهم إنا نعوذ بك من النار. وفي آية أخرى, في آية لاين, أنهم يقولون لخزنة جهنم, disebutkan bahwa penduduk neraka itu berkata kepada penjaga jahannam, penjaga neraka. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab. Mintakan kepada Rabb kalian, wahai penjaga jahannam, mintakan kepada Rabb kalian agar dia meringankan bagi kami sehari saja dari azab. Mintakan kepada Rabb kalian agar dia mau meringankan kepada kami azab walaupun cuma sehari saja. Surat Ghafir ayat 49. Ta'ammal hadhihi al-kalimah min iddati awjuh, kata Syekh rahimahullah. Perhatikan kalimat ini dari beberapa sisi. Perhatikan kalimat yang disebutkan dalam surat Ghafir ayat 49. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ucapan orang yang disiksa di neraka kepada malaikat penjaga jahannam, ucapannya adalah mintakan kepada Rabb kalian, kepada Rabbmu, supaya dia mau meringankan untuk kami siksaan meskipun cuma sehari saja. Perhatikan ucapan ini, kata Syekh rahimahullah. Awalan, annahum lam yas'alullaha subhanahu wa ta'ala. Pertama, mereka, penghuni neraka itu, tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama talabu min khazanati jahannam an yad'a lahum. Mereka minta kepada penghuni jahannam untuk berdoa bagi mereka. Li'anna Allah qala lahum. Karena Allah telah berfirman kepada penghuni jahannam itu, kepada mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Pergilah kalian dalam keadaan hina. Jangan berbicara kepadaku, kata Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Tidak boleh berbicara kepada Allah, sudah diusir oleh Allah. Fara'u anfusahum annahum laysu ahlan li an yas'alullah wa yad'uhu illa biwasitah. Maka mereka melihat bahwa diri mereka tidak layak untuk meminta langsung berdoa kepada Allah kecuali melalui perantara. Mereka sudah sangat hina sekali. Nah, wala tukallimun, kata Allah, jangan berbicara denganku sudah. Al-Mu'minun ayat 108. Maka mereka tidak berani bicara kepada Allah. Ini sebagai siksaan bagi mereka. Siksaan fisik dan psikis, mental. Nah, itu yang pertama. Mereka tidak mau, tidak berani untuk meminta kepada Allah langsung. Tsanian, yang kedua. Annahum qalu ud'u rabbakum. Mereka berkata, berdoalah kepada Rabb kalian. Walam yakulu ud'u rabbana. Mereka tidak mengatakan, doalah kepada Rabb kami. Kenapa? Lianna wujuhahum wa kulubahum la tastati' an tatahaddath au an tatakallam bi'idhafati rububiyyatillah lahum. Ay bi an yakulu rabbana. Karena hati, wajah dan hati mereka tidak bisa untuk berbicara, menisbatkan rububiyah Allah kepada mereka dengan mengatakan, wahai Rabb kami, indahum minal ar wal khizyi ma yarawna annahum laysu ahlan li an tudafa rububiyatillah ilayhim bal qalu rabbakum. Mereka merasa sangat hina, merasa sangat rendah, dan menganggap mereka tidak layak untuk menisbatkan rububiyah Allah bagi mereka. Sehingga mereka menyatakan Rabbakum, bukan Rabbana. Sangat terhina sekali mereka. Salifan, yang ketiga. Lam yakulu yarfa' annal adab. Mereka tidak mengatakan, tolong doakan kepada Rabb kalian agar dia mengangkat azab dari kami sehingga kami tidak terazab. Mereka tidak berkata begitu. Bal qalu yukhaffif. Tapi mereka mengatakan, ringankan. Kenapa mereka minta diringankan saja, bukan dihilangkan azab? Li'annahum ayisuna na'idhu billah, ayisuna min an yurfa anhu. Karena mereka itu sudah putus asa sudah habis harapan. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari itu. Ayisuna min an yurfa'a anhum. Mereka sudah putus asa untuk diangkat adab itu dari mereka. Sudah tidak ada harapan lagi. Nah, karena memang orang-orang kafir itu sudah putus asa. Putus asa itu sifat dari orang-orang kafir. Rabi'an, yang keempat, annahum lam yaqulu yukhaffif 'anna al-'adab da'iman. Bal yaqul bal qalu yawman min al-'adab. Yawman wahidan. Mereka tidak mengatakan tolong diringankan dari kami azab seterusnya. Tapi mereka mengatakan tolong diringankan sehari saja. Sehari saja. Bihadza yatabayyan ma hum 'alaihi min al-'adab wal hawan wadh-dhul. Maka dengan ini nampak jelas bahwa mereka benar-benar tersiksa, benar-benar terhina, benar-benar rendah. Wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min ad-dhull yanzuruna min tarfin khafi. Dan engkau melihat mereka berpaling, ya, yu'raduna 'alayha khashi'ina min ad-dhull yanzuruna min tarfin khafi. Begitu rendah mereka. Mereka hanya bisa memandang dari lirikan mata. Itu yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 45. Sebentar, ana lihat tafsirnya dulu. Dalam tafsir Al-Muyassar, apa maksudnya ayat ini? Wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min ad-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Kita lihat dalam tafsir Al-Muyassar. Wa tarahum yu'radun, dan engkau melihat wahai Rasul, mereka itu orang-orang zalim itu, yu'raduna 'alan nar, dipampangkan kepada mereka neraka, khadhi'ina mutadhallilin, begitu rendah hina. Yanzuruna ila an-nar, mereka melihat kepada neraka, min tarfin dalil dhaif min al-khauf wal hawan, dengan pandangan yang lirih, pandangan ketakutan, begitu hina, begitu rendah keadaan mereka, tersiksa lahir dan batinnya. A'adzanallahu minha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari itu. Tayyib. InsyaAllah sampai di sini kajian kita, sampai di ayat yang ke-30. InsyaAllah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-31. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, jika ada yang perlu disampaikan, tafadhalu, dipersilakan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, ana ingin bertanya satu soalan. Nah. Ada yang bertanya kepada ana, amalan yang dilakukan oleh sebagian sahabat, misalkan contohnya memotong kuku pada setiap hari Jumaat, itu tidak ada riwayat yang sabit dari Nabi, tapi ada amalan yang sabit daripada sahabat. Apakah amalan ini tidak boleh dikatakan sunnah, ataupun hanya kita boleh mengatakan ini amalan sahabat? Bagaimana Ustaz untuk menjelaskan perkara ini? Nah, tentang memotong kuku pada hari Jumat, itu ada dari perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan perbuatan sahabat, kalau menurut Al-Imam Ahmad, bisa menjadi hujjah, ya, selama tidak menyelisihi nas dan selama tidak bertentangan atau diingkari oleh sahabat yang lain. Nah, adapun kalau dari sisi apakah itu sunnah Nabi atau sunnah sahabat, ya, jika seandainya kita membuat menampilkan tulisan yang terkesan bahwa itu sunnah Nabi. Dari sekian sunnah, kalau di situ ada yang dilakukan Nabi dan ada yang dilakukan oleh sahabat. Yang dilakukan oleh sahabat mungkin perlu diberi keterangan, ini sunnah sahabat, misalkan perbuatan sahabat. Nah, jadi bisa jadi hukumnya mauquf, tidak marfu. Nah, jadi kalau ada tambahan keterangan itu lebih baik, lebih selamat untuk keluar dari khilaf. Nah, baik. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan raibal manun? Apa yang dimaksud dengan raibal manun? Kita lihat di dalam tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan raibal manun? Dari surat At-Tur ayat ke-30. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Raibal manun itu artinya adalah, kalau di dalam tafsir Al-Muyassar, nuzul al-maut, datangnya kematian. Raib al-manun itu adalah kematian. Kalau di dalam tafsir Al-Muyassar. Di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga sama. Natarabbasu bihi raibal manun ay nantadhiru bihi al-maut, kami menunggu datangnya kematian. Baik. Mungkin di dalam tafsir Ibnu Katsir kita lihat juga di dalam tafsir Naam. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal manun al-maut. Yang dimaksud dengan al-manun adalah kematian. Yaqulun nunziruhu wa nasbir alayhi hatta ya'tiyahu al-maut fa nastariha minhu wa min sya'nihi. Kami tunggu dan bersabar atasnya hingga datangnya kematian bagi dia sehingga kami bisa beristirahat dari dia. Itu maksudnya ucapan orang-orang kafir. Nah, memang benar-benar durhaka menunggu-nunggu kematian Rasul dengan menyatakan beliau penyair dan kami tunggu kematianmu waliyakubillah. Nah, jadi dalam tafsir, tiga tafsir itu, tafsir Al-Munyassar, tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan tafsir Ibnu Katsir, Raibal Manun adalah kematian. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah, Ustaz, ada satu lagi soalan. Nah. Ustaz, ada yang bertanya, apakah puasa Ayyamul Bid harus tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan ataupun kemudian apakah boleh diganti pada hari yang lain? Dan soalan seterusnya, apakah boleh dia meniatkan puasa tersebut dengan menggabungkan dengan puasa Isnin dan Khamis? Naam, Ustaz. Puasa pada Ayyamul Bid itu artinya adalah puasa di hari-hari ketika malamnya terjadi bulan purnama. Ya, bulan secara sempurna. Ya. Ayyamul Bid itu artinya puasa pada hari yang ke-13, hari yang ke-14, dan hari yang ke-15. Pada tanggal Hijriah, ya, tahun Hijriah. Rabiul Awal, ya, Safar misalkan, Muharram, Ramadan memang wajib ya. Syawal, misalkan, itu tanggal 13, 14, dan 15. Itu ayyamul biyud. Kenapa disebut biyud? Libayadhi layaliha bilqamar. Karena malamnya putih dengan bulan. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-biyud itu putih, hari-hari putih. Putih maksudnya pada malamnya putih, bulannya itu bersinar penuh. Nah, kalau tidak tertutup oleh awan, bersinar penuh. Jadi kalau ayyamul biyud memang sebutan untuk puasa 3 hari. Pada hari yang ke-13, hari yang ke-14, hari yang ke-15. Nah, ada juga tapi kalau pada bulan Syawal, pada bulan Zulhijjah itu bertepatan dengan ayyamut tasyriq. Ya. Bertepatan pada tanggal 13-nya. 13 Zulhijjah, khusus bulan Zulhijjah itu bertepatan dengan hari-hari tasyrik. Nah, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari tasyrik kecuali jamaah haji yang membayar dam tamattu. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwasanya banyak hadis yang lain yang menunjukkan bahwa dianjurkan puasa 3 hari tiap bulan meski tidak bertepatan dengan ayyam al-bid. Nah, ada hadis-hadis lain yang menjelaskan keutamaan puasa 3 hari di setiap bulan. Contoh hadis siyamu syahrus sabr wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhibna wahras sadr. Hadis menjelaskan, barang siapa yang berpuasa di bulan kesabaran, bulan Ramadan, ditambah dengan 3 hari setiap bulan, maka Allah akan hilangkan perasaan panas di dalam dadanya. Di dalam dadanya artinya perasaan benci, dendam, suka mudah marah. Nah, itu keutamaannya adalah bagi yang berpuasa 3 hari setiap bulan, tidak harus ayyamul bid, tidak harus di tanggal 13, 14, dan 15. Memang yang terbaik adalah kalau 3 hari tiap bulan itu bertepatan dengan ayyamul bid. Lebih baik, tapi tidak harus. Tidak harus. Dan banyak, ada beberapa sahabat yang mendapat wasiat dari Nabi, Nabi berwasiat kepada setidaknya 3 sahabat untuk tidak meninggalkan 3 hal. Salah satunya Abu Hurairah, ya, diberi wasiat ini oleh Nabi, tidak meninggalkan 3 hal. Yang pertama, hendaknya berwitir sebelum tidur. Yang kedua, tidak meninggalkan sholat sunnah duha. Yang ketiga, tidak meninggalkan puasa 3 hari pada tiap bulan. Nah, 3 sahabat ini, yang saya ingat 3 sahabat. Wallahu a'lam pada sahabat yang lain. 3 sahabat ini berusaha untuk menjaga 3 hari puasa di tiap bulan. Dan itu tidak harus ayyamul bid. Tapi kalau dia lakukan 3 hari di tiap bulan itu pada ayyamul bid, itu lebih baik, lebih utama. Tapi tidak harus. Berpisah-pisah, satunya tanggal 3, satunya tanggal 11, satunya tanggal 27 misalkan, tidak mengapa. Baik. Mungkin ada lagi? Ustaz, tadi ditanyakan juga bagaimana kalau dia niatkan bersamaan dengan ayyamul bid ataupun puasa 3 hari itu dengan puasa Senin Kamis. Baik. Kalau dia niatkan juga dengan puasa yang lain bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Tidak mengapa. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.